الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab أسرار الصلاة. Kita sudah masuk ke halaman 78. فإِنَّ قَوْلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَجِدُ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ لِلرَّبِّ فِعْلًا وَوَصْفًا وَاسْمًا. Kita masuk ke rukun yang kedua setelah takbiratul ihram, yaitu kita diperintahkan kemudian disunahkan untuk doa istiftah. Setelah doa istiftah membaca ta'awudz, setelah itu diwajibkan membaca Fatihah. Dan terkala kita membaca Al-Fatihah pada firman-Nya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak disembah, yang dia Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, yang mencipta, yang mengatur dan menguasai seutuh semesta dengan segala isinya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau akan dapati di dalam kalimat tersebut segenap keyakinan yang hak atas penetapan setiap sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketentuan-ketentuannya, kehendak-kehendaknya, ketetapan-ketetapannya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifatnya yang mulia dan asma'nya yang husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di situ juga ada tanzihu subhanah bihamdihi an kulli su wa aib. Di situ juga ada keyakinan seorang manusia sebagai pengikut para anbiya wal mursalin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disucikan dikarenakan kemuliaan Allah atas segenap perkara-perkara aib, cacat yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin seperti Allah Subhanahu wa taala zalim, Allah Subhanahu wa taala lelah, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala memiliki pasangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki segala perkara-perkara yang itu merupakan aib dan cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamahu wahmud, Allah Subhanahu wa taala terpuji. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha sempurna dalam setiap tetap-tetapannya, dalam setiap apa yang telah Allah Subhanahu tetapkan di dalam sifatnya, perbuatannya dan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segenap cacat-cacat, sifat-sifat kekurangan di dalam semua sisi tersebut, dalam tiga sisi tersebut. Dalam sifatnya, dalam perbuatan-perbuatan Allah dan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'aluhu, kita lihat satu persatu. Af'aluhu, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya, ketetapan-ketetapan Allah semuanya itu dilandasi dengan hikmah. Dilandasi dengan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan rahmah, dilandasi dengan kasih sayang Subhanahu wa taala, dilandasi dengan maslahat. Semuanya adalah bentuk kebaikan. Wa dan dilandasi dengan sifat keadilan Allah dan tidak akan keluar dari satu dari empat poin tersebut. Hikmah, rahmat, maslahat, dan adil. Tidak akan keluar dari empat poin apapun yang kita lihat keadaannya. Kita cerna atau sulit untuk kita cerna. Wa awsafu awsaf kamal. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Wa nu'utu jalal. Sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asma kullu husna. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Semuanya maha sempurna. Wa hamduhu ta'ala qad mala dunya wal akhirah was samaa'u wal ardhu wa ma bainahuma wa fiihima. Dan pujian atas Allah SWT akan kesempurnaannya dari sifatnya, dari namanya, dari perbuatan Allah SWT ini telah memenuhi dunia dan akhirat. Langit-langit dan bumi di antara keduanya. Mau tidak mau, ingkar atau mengakui. Fal kaun kullu natiqun bihamdihi. Alam semesta semuanya. Semuanya berbicara akan kemuliaan Allah SWT. Baik dengan lisan halnya, lisan makolnya, dengan lisan terang-terangannya, atau dengan keadaannya. Kenapa? Karena tidak satupun yang luput dari kekuasaan Allah SWT. Dari penguasaan Allah SWT, dari pengaturan Allah SWT, tidak ada satupun yang luput. Wal khalq wal amru kullu sadirun an hamdihi. Sehingga penciptaan, kehendak Allah SWT, kekuasaan Allah SWT wal amru, segenap perintah Allah SWT, apakah perintah yang sifatnya kauniyah ataukah perintah yang sifatnya syariah, semuanya keluar daripada sifat alhamdulillah, segala kesempurnaan dan pujian bagi Allah SWT. Wa qa'ibun bihamdihi, semuanya dibangun di atas kemuliaan Allah SWT, dibangun atas betapa terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua apa yang telah Allah tetap. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa wujuduhu wa adamu bihamdihi. Ada atau tidak adanya itu dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia kira suatu hal itu ada baik baginya padahal tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkara tidak adanya itu adalah baik bagi seorang hamba tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Dan apa yang telah Allah tetapkan ada atau tidak ada itu dengan kemuliaan, itu dengan hikmah, itu dengan rahmat adilan Allah SWT. Dan itu yang terbaik. Fahamduhu huwa sababu wujudi kulli syai. Dan bahkan lebih daripada itu, mulianya Allah SWT, terpujinya Allah SWT dengan segenap sifat kesannya, ini sebab adanya segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta, di dunia dan akhirat, ini muncul keberadaannya dikarenakan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Fahamduhu huwa sababu wujudi kulli syai'in mawjud wa huwa ghayatu kulli mawjud. Selain daripada itu, dalam pada itu alhamdulillah, hamduhu, terpujinya Allah SWT, sifat terpujinya Allah SWT ini sebab adanya segala sesuatu yang ada. Dan dia tujuan segala sesuatu yang ada. Tujuan segala sesuatu yang ada. Yang ada menuju Allah SWT. Wa kullu mawjud syahidun bihamdihi. Dan sekara yang ada, yang kita ketahui maupun tidak ketahui, ini bersaksi akan betapa terpujinya Allah SWT. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu penuh dengan maslahat. Fa irsaluhu rusulahu bihamdihi. Allah mengutus setiap rasulnya itu dikarenakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa inzalu kutubahu bihamdihi. Allah menurunkan segenap kitabnya itu dengan hamdihi. Dengan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu umirat bi ahliya bihamdihi. Dan bah surga itu dipenuhi oleh penduduknya, diramaikan oleh penduduknya itu dikarenakan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada makhluk yang di dalam surga tanpa sifat alhamdu. Tanpa sifat terpujinya Allah SWT. Jadi penduduk sorga di dalam sorga itu landasi dengan sifat alhamdulillah, dengan sifat betapa terpujinya Allah SWT. Wan naru umirat bi ahliha bihamdi, dan bahkan lebih daripada itu, diramaikannya neraka dengan penduduk neraka itu alhamdulillah. Tadi segala sesuatu yang ada itu dibangun atas alhamdulillah. Kok bisa demikian? Iya, karena semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu terlepas dari empat perkara tadi. Sifat hikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat maslahat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah tetapkan itu pasti baik. Dari semua sisi. Iya. Dari semua sisi. Hanya saja manusia bisa mengakalinya, bisa dicerna oleh mereka, ataupun masih banyak perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Annahuma innama wujidata bi amdihi, dan bahkan bukan sekedar itu, neraka dan sorga itu ada dikarenakan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menciptakan sorga saja, dengan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menciptakan sorganya saja. Sebaliknya, dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kasih sayangnya, Allah tidak menciptakan neraka saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan sorga saja? Apa tidak Allah ciptakan malaikat dan manusia saja, tidak ada jin dan syaitan yang menggoda manusia? Semuanya dengan hamdihi, dengan hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiya illa bihamdihi. Subhanallah. Allah tidak ditaati kecuali dengan hamdihi, dengan alhamdulillah. Allah Subhanahu tidak ditaati. Kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, dengan puasanya, dengan amar ma'ruf nahi anil munkar, dengan hajinya, dengan ibadah hatinya, raja, khauf, inabah, mahabbah dan seterusnya, itu Allah tidak ditaati kecuali dengan hamdihi. Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan dan memudahkan orang-orang yang taat kepada Allah taala. Wa ma usiya illa bihamdihi. Dan tidaklah bahkan Allah dimaksiati kecuali dengan alhamdulillah, dengan hamdihi. Dengan sifat tadi, hikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat hikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat laknat wal Allah melaknat dan memurkai serta Allah mengazab. Dan itu daripadanya di sana. Tidak ada seorang pun yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat? Dari sananya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmat? Dari sananya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka? Tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat murka kemudian murka. Tidak ada. Dari sananya Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat murka. Jangan ditanyakan. Pertanyaan yang salah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka? Karena dari sananya. Tidak ada yang menjadikan Allah tadinya tidak murka kemudian murka. Sebaliknya, tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang yang sebelumnya tidak pernah memiliki sifat kasih sayang. Itu manusia. Yang tadinya tidak pernah memiliki sifat kasih sayang, kemudian Allah tumbuhkan sifat kasih sayang. Manusia yang tadinya tidak memiliki sifat murka, kemudian Allah tumbuhkan padanya sifat murka. Tapi Allah SWT jangan ditanya, kenapa Allah SWT memiliki sifat keadilan? Kenapa Allah SWT memiliki sifat maha perkasa? Kenapa Allah SWT memiliki sifat hikmat? Jangan ditanya. Itulah firman Allah SWT, la yus'al. Allah SWT, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan. Tidak ada yang meminta pertanggungjawaban Allah SWT. Manusia, makhluknya yang dimintai pertanggungjawaban apa yang akan dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia sedang lakukan. Wala tasqutu waraqatun illa bihamdihi. Realnya, lebih daripada itu, tidak jatuh, tidak gugur sehelai daun kecuali dengan alhamdulillah, dengan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Wala yataharraku fil kaun darrah illa bihamdihi. Dan bahkan sekedar biji darrah, sekedar biji satu partikel yang terkecil itu tidak akan bergerak kecuali dengan hamdihi. Dengan Allah, dengan keadilan Allah, dengan hikmatnya Allah SWT, dengan kemaslahatan yang Allah SWT berikan kepadanya. Sampai demikian detailnya. Dan bahkan lebih kecil daripada atom itu. ion-ion dan lain sebagainya, ada netron berpergerakannya dan lain sebagainya, itu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa wa subhanahu wa taala al-mahmud li dzatihi wa illam yahmadul al-ibad. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dengan sendirinya sebenarnya. Walaupun hamba-hambanya satu pun tidak ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun hamba-hambanya tidak ada satu pun yang memuji, kalau ditakdirkan, kalau diandaikan tidak ada satu pun di antara makhluknya yang memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu pun seandainya manusia yang terawal dan manusia yang terakhir, jin yang pertama, jin yang terakhir, walalam berapa miliar mereka berkumpul pada suatu titik, pada satu masa, pada satu tempat, semuanya kafir dan paling kafir, mungkin lebih kafir daripada Fir'aun, semuanya kafir tanpa terkecuali dari awal sampai akhirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang kekuasaan Allah, tidak akan berkurang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, law anna mu'asharakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zadu fi mulki syai'a. Dan tala kalaupun seandainya manusia yang pertama, manusia yang terakhir, jin yang pertama dan jin terakhir semuanya berkumpul pada satu titik, pada satu masa, pada satu waktu, pada satu keadaan, semuanya bertakwa dengan takwanya yang takwa daripada Rasulullah SAW, paling takwa di antara makhluk-makhluk Allah SWT, semuanya sama, tidak ada yang kafir, tidak ada yang bermaksiat, tidak akan berkurang apa yang ada pada kerajaan Allah SWT. Tidak toh Allah SWT lebih mulia karenanya, tidak, dengan sendirinya, bukan karena makhluknya. Betapapun banyak makhluknya, betapapun kalau dibayangkan semuanya bertakwa, lebih takwa daripada Rasulullah SAW, tidak akan berkurang kekuasaan Allah, tidak akan berkurang pujian kepada Allah, tidak akan berkurang segenap sifat-sifat yang mulia Allah SWT. Sebegitu-sebegitu saja. Pada dasarnya Allah SWT terpuji dari semua sisi. Pada dasarnya Allah SWT terpuji sendirinya, tidak perlu makhluknya memuji Allah SWT. Pujian dari makhluk itu untuk kemaslahatan makhluk, untuk kebaikan makhluk. Ibadah yang dilakukan oleh makhluk murni untuk kebaikan makhluk. Allah SWT tidak akan bertambah sedikit daripada kerajaannya. Sebaliknya, tatkala orang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Semuanya kebaikan makhluk itu sendiri. Kama annahu al-wahidul ahad wa illam yuwahhidul ibad. Dan Allah SWT, sebagaimana Allah SWT yang esa, yang maha satu, yang pertama dan maha satu dan yang terakhir. Wal awwal wa Allah yang maha pertama, tidak ada yang sebelum Allah, dan Allah yang terakhir, tidak ada yang setelah Allah SWT. Ya, artinya Allah SWT adanya tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada. Semua makhluk siapapun dia dulunya pernah merasakan yang namanya tidak ada. Kita dulu tidak ada kemudian jadi ada. Semua makhluk yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian keabadiannya, keabadian makhluk, apakah itu sorga yang abadi, neraka yang abadi, ya. Penduduk sorga yang abadi dengan segala macam isinya, itu keabadiannya tergantung kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa jadi abadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki keabadiannya. Tidak akan sorga menjadi abadi kalau Allah tidak berkehendak bahwasanya sorga menjadi abadi. Tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Satu. Ya. Allah SWT Maha Esa, walaupun hamba-hamba tidak mengesakan Allah SWT. Walaupun diandaikan semuanya musyrikun, semuanya syirik, semuanya menduakan Allah SWT dalam hal penciptaan maupun dalam hal peribadahan. Kalaupun diandaikan demikian, Allah tetap Maha Esa. Faktanya seperti itu. Ya. Wakeknya seperti itu. Mau tidak mau. Wa ilahul haq wa illam yu'allihuh. Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak diibadai walaupun hamba-hambanya tidak beribadah kepada Allah. Kalaupun diandaikan semua makhluknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wallazi hamida nafsahu ala lisanil hamid. Jadi terkala hamba-hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, anbiya-Nya, orang-orang solehnya, ya. Terkala mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan, pada hakikatnya Allah telah memuji dirinya dengan lisan hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah yang telah menggerakkan, karena Allah yang telah memberikan taufik, karena Allah yang telah memudahkan hamba tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Mus'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah ta'ala qala ala lisani nabihi sami'allahu liman hamidah." Bahkan ada sosok seorang rasul yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hakikatnya innallaha ta'ala qala ala lisani nabihi. Allah lah yang telah berfirman melalui lisan nabinya, sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Artinya taufik, dengan kemudahan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan untuk melafalkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah mengijabahi, Allah mengabulkan doa orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pada diri seorang rasul yang paling mulia harus dicamkan semua itu. Jadi tidaklah seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang berusaha untuk melakukan hal-hal yang dia bisa mendekat orang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa taufik dan kemudahan dari Allah Taala. Itu murni kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul, lihat, sekedar Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia tekankan kembali bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dia, telah memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan taufik dan karunia-Nya sehingga Rasulullah SAW dengan mudahnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Fa wal hamid li nafsi fil haqiqah ala lisani abdihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya hakikatnya melalui lisan hamba-hambanya. Fa innahu alladhi ajral hamda ala lisani wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan alhamdulillah melisan hambanya dan hati-hati hambanya. Wa ujarahu bihamdihi falahul hamdu kulluhu. Hamba-hambanya itu yang menakan segenap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah terpuji dari semua sisi. Walul hamd walahul mulku kulluhu. Dan kesan kerajaan ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang diam maupun yang bergerak. Wa biyadihi al-kullu, dan segenap kebaikan ini milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yarjul amruhu ala niyatu wa sirruhu. Semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fahdil arifa nubdatun yasira min ma'rifati ubudiyatil hamd wa hiya nuqtatun min bahril lujji min ubudiyatihi. Dan ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang secuil, sedikit sekali daripada ilmu tentang peribadahan terhadap alhamdulillah. Jadi kita keluarkan bentuk peribadahan, bagaimana seorang betul-betul berusaha untuk beribadah hakikat alhamdulillah. Ini baru secuil daripada seorang masuk ke dalam ilmu ubudiyatul hamd. Dan ini bagaikan samudra yang tiada bertepi. Baru masuk dari situ. Baru dari lafaz alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini adalah samudra yang tiada bertepi. Ilmu yang bisa digali dari situ, samudra yang bertepi. Dan apa yang kita sebutkan itu bagaikan satu titik, ya, dari samudra yang satu tetes daripada samudra yang tidak bertepi dan tiada tidak bisa diukur betapa dalamnya. Wa min ubudiyatihi aydhan. Nah, itu harus dicamkan yang lama tadi. Seorang berdakwah ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, itu bobotnya seperti itu. Gerakan hatinya seperti itu. Wa min ubudiyatihi aydhan. Dan bentuk penghambaan seorang hamba, realnya, Terkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep alhamdulillah, ayya'lam anna hamdahu li rabbih ni'matan minhu alaihi yastahiqu alaiha alhamd fa idza hamidahu alaiha istahaqa alhamd hamdan akhar wa halamra. Ini yang banyak orang tidak sadar. Perlu diketahui, terkala seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin suatu saat dia membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah, ya. Mungkin suatu saat dia sekedar mengucapkan alhamdulillah dalam setiap selesai sholatnya, atau dalam setiap ibadahnya, dalam setiap sholatnya, ataupun setelah sholatnya, baik zikir pagi dan petang, ataupun apa saja, dalam konsep apa saja, dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, dia memuji Allah SWT, ketika mendapatkan karunia, rezeki, yang dinia maupun duniawiyah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketahuilah, pujian dia dan syukur dia kepada Allah SWT itu adalah nikmat yang baru dari Allah SWT kepadanya yang harus disyukuri pula. Yastahiqu alal hamd. Maka syukur yang tadi, alhamdulillah yang tadi, itu harus disyukuri lagi. Paham? Jadi terkadang kita mendapat satu nikmat dari Allah SWT. Apa saja nikmatnya? Kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Awalnya mungkin kita ucapkan dengan alhamdulillah, mungkin kita wujudkan dengan peribadahan-peribadahan yang lain, karena syukur itu berlanjut-lanjut, bukan cuma dengan lisan, tapi mungkin dengan keyakinan bertambah, menebal keimanan kepada Allah SWT, kemudian dengan hal-hal yang real, dia lakukan sholat misalnya, dia lakukan sedekah sebagai bentuk syukurnya, dia lakukan puasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah SWT. Semuanya itu adalah nikmat yang baru dari Allah SWT. Apa? Karena tidak mungkin dia akan tergerak untuk memuji Allah, tidak akan mungkin dia tergerak untuk mensyukuri Allah, tidak akan mungkin tergerak dia untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan tadi, kecuali dengan nikmat yang baru dari Allah SWT. Ya, siapa yang memberikan taufik dia bersyukur kepada Allah? Siapa yang memberikan taufik dia memuji Allah SWT? Siapa yang memudahkan dia melafalkan alhamdulillah ketika itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga pujian dia, syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu patut dipuji dan disyukur lagi. Ya. Patut untuk disyukuri dan dipuji lagi. Ya. Maka dikatakan fa idza hamidahu alaihi istahaqqa alhamdi hamdan akhar. Terkala seorang mengucapkan alhamdulillah, seharusnya dia wajib mengucapkan alhamdulillah yang berikutnya sebagai bentuk syukurnya dia terhadap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau begitu apa? Kalau begitu bisa diambil kesimpulan, betapapun seorang mensyukuri Allah SWT, semakin seseorang mensyukuri Allah SWT, semakin pailit dia. Artinya apa? Semakin tidak mungkin dia bisa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena apa? Semakin keluar, semakin dia bersyukur atas suatu perkara, dia harus bersyukur lagi. Karena Allah yang telah memudahkan dia bersyukur terus. Ya, berarti apa? Berarti ternyata tetap betul nikmat Allah SWT lebih banyak daripada syukurnya. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat, tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Pailit sama sekali. Walaupun berusaha dihitung dengan komputer secanggih apapun. Iya. Tidak habis-habisnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan habis-habisnya. Iya. Berusaha menghitung saja tidak sanggup, bagaimana mengetahui? Tidak mungkin seorang mensyukuri nikmat Allah kalau dia tidak tahu itu adalah nikmat. Ya. Seorang berusaha mensyukuri nikmat Allah, dia tahu oh ini adalah nikmat dari Allah. Tahu saja tidak. Ya. Tahu saja tidak, dia tidak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah SWT. Bagaimana dia bersyukur? Ya. Sekedar tahu saja tidak. Ya. Ini menunjukkan kewajiban, keharusan seorang harus tampil tawadhu di hadapan Allah SWT. Oh ternyata apa yang telah saya lakukan selama ini kemudahan dan taufik semata dari Allah SWT, yang itu pun harus saya syukuri berikutnya. Ya. Tidak ada dia menampakkan dadanya di hadapan Allah SWT dengan apa yang telah dia perbuat. Semakin dia perbuat daripada bentuk ketakwaan kepada Allah, semakin dia merasa penuh kekurangan di hadapan Allah SWT. Karena harus ada kewajiban syukur lagi. Kalau tidak, kita dengar firman Allah SWT, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalian berusaha mensyukuri nikmat Allah SWT, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kalau tidak, Allah SWT akan ya. Subhanallah. Ya, makanya Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada satupun di antara kamu yang masuk surga dengan mengandalkan amalannya. "Wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah?" "Tidak juga saya, tidak juga aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang menjadikan aku masuk surga. Betul kata Rasulullah dalam terkala bersabda, "Law anna Allah Subhanahu wa taala adzaba al-samawati wal ardh lamakan adzaliman lahum wa rahimahum la kana wa rahmatu wasi'at kulli syai." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadzab penduduk yang ada di langit dan bumi, yang takwanya maupun yang tidak takwanya, bermaksiatnya maupun tidak bermaksiat, Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Karena apa? Kalau sekiranya sorga itu seperti orang beli, ini 1000 mana barangnya, ini 1000 mana barangnya, seperti itu. Ya. Semestinya ini nikmat mana syukurnya? Apa ini? Pasti pailit, pasti berlipat-lipat nikmat yang tidak bisa kita syukuri. Ya. Orang untuk menghitungnya saja tidak cukup. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat, maka Allah akan azab. Tapi toh ternyata ada yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecap rahmat dan kasih sayang-Nya dan sehingga Allah masukkan ke dalam sorga. Padahal kalau dihitung-hitung, nikmat dia pasti kurang atas syukurnya, pasti kurang atas nikmatnya. Iya. Ini menunjukkan kita semakin kerdil, semakin kecil di hadapan Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman dan syukur kepada Allah SWT. Walaupun itu hanyalah setitik air, setetes air di hadapan samudra yang luas. Setetes air itu adalah syukur nikmat kita kepada Allah, sementara samudra yang luas adalah nikmat yang luas dari Allah SWT yang tidak sanggup kita usahakan, kita syukuri. Falabdu walau istanfada anfasau kullaha fi hamdi rabbih ala ni'matin min ni'amihi ana ma yajibu alaihi minal hamdi alaiya fauqa dhalik. Bahkan lebih daripada itu, seorang hamba sebetapapun dia habiskan nafasnya, jadi tidak ada waktu bengong, tidak ada waktu yang tidak bermanfaat, dia habiskan nafasnya semuanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka kewajiban atasnya untuk bersyukur lebih besar daripada itu lagi. Ya, artinya semakin dia bersyukur, harus lebih lagi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sesuatu yang baru. Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat iman? Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat syukur? Nikmat yang ada pada sisi kita dari segenap kegemerlapan yang kita lihat itu tidak ada bandingannya dengan sekali kita mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, "Lau lain aqul subhanallah, lain aqul subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma talat al-syams." Aku sekedar ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih sungguh aku cintai daripada dunia dan seisinya yang kena padanya sinar matahari. Artinya apa? Kalau di pahala ini dikiaskan dengan dunia dan seisinya, ini ternyata tidak ada bandingannya. Di sorga seperti apa bentuknya? Kalau seorang mengucapkan itu, salah satunya kan pahalanya dibangunkan pohon di sorga dengan segenap keindahannya, dengan segenap kegemerlapan. Ini saja tidak ada bandingannya dunia dan seisinya. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan terkala seorang hamba menghabiskan umurnya dan waktunya dalam memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap nafasnya, tidak ada nafas yang keluarnya kecuali dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib baginya untuk memuji Allah lebih besar daripada itu. Ya. Artinya tidak akan ada habisnya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang hamba untuk merasa berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk merasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk merasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang bertakwa, semakin seorang berusaha mensyukuri Allah, semakin tahu di kekurangan yang ada pada dirinya. Iya kan? Iya. Makanya yang paling banyak istighfarnya dan batnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena Rasulullah paling tahu tentang dirinya, hakikat dirinya dan paling tahu tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna keilmuan seorang kepada Allah Ta'ala, semakin tahu betapa bobroknya dan betapa kurangnya, betapa kufurnya yang ada pada dirinya, betapa tiada berdayanya akan membalas nikmat Allah SWT yang begitu besar yang ada padanya. Akan tapi semakin seseorang tidak sadar diri, semakin seorang tidak tahu diri, besar rasa keangkuhan dan kesombongannya, rasa berjasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya munnu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Karena yajibu alaihi minal hamdi alaiha fauqa dhalik wa'adhafu wa'adhafu, dan bahkan kelipatannya tidak terhingga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. wala yuhsi ala hadun albatta sana'an alaihi bihamadihi. Sehingga tidak mungkin seorang bisa mencakup semua sisi pujian kepada Allah SWT dengan peribadahannya, dengan segenap pujian-pujian kepada Allah SWT. Sehingga semua zikir yang diucapkan oleh seorang hamba tidak akan sanggup merangkum semuanya. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW meminta syafaatul uzma, syafaatul kubra, maqamun mahmud, Rasulullah SAW sujud sekian lama. Yang Rasulullah SAW diberikan taufik dan ilham ketika itu pujian-pujian kepada Allah SWT, zikir-zikir kepada Allah SWT, baru tahu ketika itu. Ya sekarang aku belum tahu, kata Rasulullah. Nanti ketika itu. Ya. Ketika itu baru diilhamkan oleh Allah SWT. Oh ini loh, pujian-pujian yang lebih afdal dan lebih besar di akhirat. Seperti ini bentuknya. Baru Rasulullah SAW sadar. Subhanallah. Ya kan? Makanya, salah satu bentuk zikir kan, lafal dzikir la usi tanan alaik anta tanajam nafsik. Aku tidak sanggup, kata Rasulullah SAW, untuk meliputi semua pujian dan zikir kepadamu ngau sebagaimana yang engkau puji dan zikir dirimu. Tidak ada pun di antara makhluknya yang sanggup meliputi pujian kepada Allah SWT. Iya. Secuil saja. Walau hamidahu bi jami'il mahamid. Iya. Walaupun seorang hamba memuji Allah dengan semua pujian, fa abdu sairun ila Allah bi kulli ni'matin min rabbihi yahmadu 'alaiha. Fa idahu ala sarfi anhu hamdahu ala ilhamil hamd. Iya. Seperti itu. Seorang hamba terkala berjalan menuju Allah SWT dengan segenap nikmat yang ada padanya dari Allah SWT, yang harus dia syukuri Allah SWT karenanya. Dan terkala dia puji Allah SWT, ya, dari situ maka dia harus memujinya atas taufik dari Allah SWT yang telah memberikan dia bimbingan, sehingga dia memuji Allah SWT. Ya, makanya dikatakan, kita bawa perkataan Imam Al-Auza'i, sami'tu ba'da qawwal yunsidu fi hamma, aku mendengar ada ucapan yang terucap, lakal hamdu imma ala ni'matin wa imma ala niqmatin tudfa. Ya. Ya. Aku memujimu ya Allah atas nikmat yang aku dapat atau suatu marawahaya, suatu kemalangan yang terhindar dariku. Jadi itu adalah nikmat dari Allah SWT yang lain. Ya, nikmat itu bukan hal hanya dari sisi kebaikan yang kita dapat, tapi sekian banyak nikmat itu berupa musibah yang terhindar dari kita. Dan itu lebih banyak kita tidak ketahui. Ya. Musibah itu yang kelihatan kasat mata maupun tidak kasat mata. Dan itu sangat banyak. Setiap orang berdoa, walaupun dia berdoa minta rezeki, ketika rezeki tidak terkabul, salah satu nikmat Allah hindarkan daripada musibah yang akan sampai kepadanya. Seringkali tidak disadari, secara otomatis tidak bisa disyukuri, tidak sanggup disyukuri. Jadi sudah masuk waktu zuhur, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.